Setiap hari aku selalu bantu kamu biar kamu bisa tetap jadi si paling ahli yang ngejar mimpi gak pakai nanti-nanti. Tapi giliran aku nyari, kamu tuh suka cuek dan bilang nanti-nanti. Nyadar gak kalau nyeriku itu nyerimu juga, yang bikin kamu kebawa emosi. Sampai kapan kamu cuekin aku pakai nanti-nanti? Sampai kapan? Makanya dengerin tuh suara nyeri lambung lo. Minum Proma. Jangan nanti-nanti. Cepat redain lambung nyeri dengan Pro Action Formula. Makasih Proma. Kembali melambung tinggi tanpa lambung nyeri dengan Proma, ahlinya lambung. Produksi PT Kalbe Farma. Baca tarun pakai belasket berlanjut. Hubungi dokter. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah.